أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Kita masih dalam pembacaan satu risalah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Humaidi rahimahullahu taala, yaitu risalah yang berjudul Usulus Sunnah, yaitu pokok-pokok dasar dari akidah dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah adalah termasuk mutaqaddimin, yaitu ulama-ulama yang terdahulu, yang dimana Al-Imam Al-Humaidi adalah termasuk guru daripada A'immah Kutubus Sittah, guru daripada Al-Imam Bukhari, guru daripada Al-Imam Muslim, guru daripada Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lain sebagainya. Tidaklah mereka mengambil daripada Al-Imam Al-Humaidi kecuali karena derajat ketinggian ilmu daripada Al-Imam Al-Humaidi, yang dimana pantaslah bagi kita untuk mengambil ilmu daripada Al-Imam Al-Humaidi. Nah, wajahnya kitab yang kita baca ini adalah kitab yang membicarakan tentang dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir yang telah kita ambil dari perkataan Al-Imam Al-Humaidi adalah at-tarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Fa inna Allah azza wa jalla qala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Yaitu berkasih sayang terhadap sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya tanpa terkecuali, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dan orang-orang yang menyatakan dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulun, mereka menyatakan Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Wahai Rabb kami, mereka menyatakan, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan, yaitu mereka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi daripada orang-orang yang telah mendahului kita, karena mereka adalah al-awail, orang-orang as-sabiqun al-awwalun di dalam keimanan, orang yang terdahulu, orang-orang yang pertama kali yang menerima ajaran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah yang paling sedikit yang bisa kita berikan kepada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tarahum, berkasih sayang dan juga ridha atas apa yang terjadi, atas apa yang dibawa oleh mereka dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita berikan kepada mereka. Karena sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan jiwanya, telah mengorbankan hartanya untuk menegakkan agama ini, untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya yang kita berikan kepada mereka berupa tarahum, doa dan yang semisalnya ini tidak mencukupi dibanding kebaikan yang telah mereka bawa sehingga agama Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita sampai pada hari ini. Akan tetapi ini yang bisa kita berikan kepada mereka. Kemudian Allah menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, seorang ahli tafsir dari negeri Yaman, ketika mengomentari ayat ini, bahwasanya Al-Imam Asy-Syaukani menyatakan, "Man lam yastaghfir lis-sahabah 'ala al-'umum wa yatlubu ridwanallahi lahum faqad khalafa ma amara Allahu bihi fi hadhihi al-ayah. Fa in wajada fi qalbihi ghillan lahum faqad asabahu nazghun min asy-syaitan." Bahwasanya Al-Imam Asy-Syaukani menyatakan, bagi siapa yang tidak memintakan ampun kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk sahabat maka secara umum, keumuman para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memintakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, maka dia telah menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini, yaitu ayat yang telah kita baca barusan. Jika salah seorang di antara kita menjumpai di dalam hatinya terdapat ghil, terdapat sesuatu yang dimana sesuatu tersebut mencela sahabat, melukai sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah tertimpa oleh nazghun minasyaitan. Dia telah tertimpa kesesatan dan bisikan syaitan di dalam hatinya. Inilah komentar daripada Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Falam nu'mar illa bil istighfari lahum. Maka kami tidak diperintahkan kecuali memintakan ampun untuk mereka. Itu untuk sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahadan minhum falaysa ala sunnati. Barang siapa yang mencela mereka, barang siapa yang menjelek-jelekkan mereka atau salah satu dari mereka, maka dia tidak berada di atas sunnah, tidak berada di atas akidah yang benar, yang selamat dari kesyirikan, yang selamat dari bid'ah, yang selamat dari khurafat. Walaysa lahu fil fai'i haq. Maka dia tidak mempunyai hak di dalam al-fai'. Di sini perkataan Al-Imam Al-Humaydi falam nu'mar illa bil istighfari lahum, bukan berarti di sini kita sekedar memintakan ampun saja, tidak. Akan tetapi kita tambah dengan mendoakan mereka, mendoakan sahabat-sahabat kita, sebagaimana di dalam ayat yang telah kita baca tadi. Orang yang datang setelah mereka, mereka mendoakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini adalah doa orang-orang saleh terhadap para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga al-imsak amma syajara bainahum, yaitu berhenti menyebut-nyebut perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memelihara kehormatan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Al-Muzani di dalam kitabnya As-Sunnah menyatakan, wa yuqalu bi fadlihim wa yuzkaruna bi mahasini af'alihim wa numsiku 'anil khawdhi fima shajara bainahum fahum khiyaru ahli al-ard ba'da nabiyyihim irtadahum Allah li suhbati nabiyyihi wa ja'alahum ansaran li dinihi fahum a'immatud din wa a'lamul muslimin farahmatullahi alaihim ajma'in. Al-Imamul Muzani di dalam kitabnya As-Sunnah menyatakan, dikatakan dengan keutamaan mereka para sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad, dan disebutkan pula kebaikan-kebaikan mereka, dan berhenti atas khilaf, perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya telah terjadi khilaf antara sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di mana sampai-sampai terjadi peperangan di situ. Akan tetapi mauqif dan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah tarahum, berkasih sayang dengan mereka dan memberikan uzur kepada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya tanpa terkecuali. Rasanya mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan pada saat itu, dengan ributnya kekuasaan ketika dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Telah terjadi fitnah antara Ali dan Aisyah. Ini adalah fitnah yang tidak boleh bagi kita untuk tatawul, yang tidak boleh bagi kita untuk selalu menyebut-nyebut kesalahan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imsak, berhenti atas perkara-perkara yang demikian, tidak sebagaimana Syiah yang di mana mereka selalu menyebut-nyebut kesalahan sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka adalah manusia, bahwasanya kembali kepada kodrat manusia, bahwasanya tidak luput kesalahan di situ. Dan mereka juga telah meninggal, dan mereka telah meninggal dengan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita tatawul, berlebih-lebihan di dalam menyebutkan perselisihan yang terjadi antara sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu Nabi kita pernah menyatakan, la yuzkar mautakum illa alkhair. Bahasanya tidak, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan tentang orang-orang yang telah mati di antara kalian kecuali kebaikan. Khususnya mereka mati di atas akidah yang benar, di atas akidah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum khiyaru ahli al-ard. Mereka adalah orang pilihan di muka bumi ini. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang-orang yang paling baik yang dikeluarkan untuk manusia. Siapa mereka? Ala ra'sihim sahabah. Mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang pilihan setelah nabi mereka, yaitu setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ridha terhadap mereka sehingga mereka menjadi sahabat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahum ansaran. Kemudian mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong atas agama yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya dari atas langit, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah a'immah, mereka adalah imam-imam agama ini, dan orang-orang yang paling alim, orang-orang yang paling mengetahui dari kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan Al-Imamul Muzani berkaitan tentang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayuhal ikhwa azzakumullah, wajib bagi kita mempunyai mauqif, mempunyai keyakinan, mempunyai posisi di dalam perkara keyakinan tentang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta apa yang dibawa oleh a'immah, oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka selalu memberikan nasihat kepada kita agar kita menyayangi sahabat-sahabat Nabi kita, mencintai mereka karena mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwa azzakumullah, ketika kita mencela sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Humaydi tadi, bahwasanya faman sabbahum, barang siapa yang mencela sahabat, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tertimpa penyakit yang muzmin, penyakit hati yang dimana tidak luput bagi orang-orang yang mencela sahabat Rasulullah SAW dari kekufuran. Seperti mereka, orang-orang Syiah, Rafidah, Itsna Asyariyah, qatalahumullah. Mereka mencela sahabat Nabi kita Muhammad, mereka mencela Abu Bakar, mereka mencela Umar, mereka mencela Uthman, mereka mencela Aisyah, mereka mencela seluruh istri-istri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mencela kebanyakan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali sedikit. Ini adalah keyakinan mereka. Dan mereka orang-orang Syiah, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka, semacam Biharul Anwar atau Al-Kafi atau yang lainnya, ini adalah kitab-kitab rujukan dari orang-orang Syiah, menjelaskan bahwasanya di antara akidah mereka adalah Raj'ah. Bahwasanya Raj'ah ini adalah keyakinan bahwasanya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak ketika datang muncul Imam Mahdi, yaitu Imam Mahdi dalam keyakinan mereka. Yaitu Imam Mahdi dalam keyakinan mereka, bukan Imam Mahdi yang bernama Muhammad ibn Abdullah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Imam Mahdi menurut keyakinan mereka telah muncul, kemudian sembunyi di dalam gua, di dalam ruang bawah tanah. Muncul lagi dan sembunyi lagi dan akan keluar nanti pada akhir zaman. Ini adalah keyakinan mereka, Imam Mahdi menurut orang-orang Syiah. Mereka meyakini bahwasanya Imam Mahdi akan membangkitkan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan menegakkan had. Akan menegakkan had untuk mereka. Bahwasanya Aisyah sebagai pezina akan ditegakkan had sebagai seorang yang berzina. Begitu juga Abu Bakar, Umar dan Uthman akan ditegakkan, akan disalib mereka. Ini menurut keyakinan mereka. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil, yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan terdapat di dalamnya cacian dan penjelekan terhadap sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya ibadallah, hendaklah kita memperhatikan bahwasanya syaitan di sini selalu dan selalu haris bersemangat di dalam menyesatkan Bani Adam, khususnya memasukkan penyakit-penyakit yang seperti ini, yaitu penyakit-penyakit Syiah. Bahwasanya ajaran Syiah yang dimana isinya daripada ajaran ini cacian dan celaan terhadap sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya mereka ingin mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak mampu, sampai-sampai mereka menjadikan hadis palsu yang dimana pada saat itu Allah mewahyukan kepada nabinya Muhammad melalui malaikat Jibril, berikanlah kekuasaan kepada Ali. Berkali-kali, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak. Ini menurut hadis yang dibawa oleh orang-orang Syiah. Rasul menolak berkali-kali sampai pada akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada manusia bahwasanya khiyar khalifah adalah Ali. Akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dipalsukan, yang diadakan oleh mereka orang-orang Syiah. Dan ini adalah suatu cecaci dan celaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apakah mungkin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak apa yang diperintahkan Allah? Ini adalah sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil. Akan tetapi ini adalah hadis yang mereka buat untuk mendukung keyakinan mereka bahwasanya hak daripada khalifah berada di atas atau berada di tangan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu an. Ini adalah keyakinan Syiah berkaitan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hendaklah kita menjaga hati kita dari keyakinan-keyakinan yang batil, Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kita dengan perkataannya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudd ahadihim wala nasifa. Jika seseorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud, tidak akan sama infak kalian dengan infaknya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebesar satu mud ataupun setengah mud, tidak akan sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, faman sabbahum aw tanaqasahum aw ahadan minhum, barang siapa yang mencela mereka dan mencela dan menjelek-jelekkan mereka, sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau salah satu dari mereka, falaisa ala sunnah, maka dia tidak di atas sunnah, yaitu tidak berada di atas akidah. Sebagaimana telah kita katakan di sini, as-sunnah adalah i'tiqad yang selamat dari segala macam kesyirikan, i'tiqad keyakinan yang selamat dari segala macam khurafat, i'tiqad yang selamat dari bid'ah. Laisa lahu fil fai'i haq, bahwasanya orang yang seperti ini tidak mempunyai hak di dalam al-fai'. Akhbarana bidzalika ghairu wahidin an Malik ibn Anas annahu qala qassama Allahu ta'ala al-fai'a fa qala lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim thumma qala alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina al-aya faman lam yakul hadha laysa lahum falaysa mimman ju'ila lahu al-fai'. Bahwasanya telah dikhabarkan kepada kami atas yang demikian, lebih dari satu dari sahabat-sahabat Nabi, daripada tabi'in, dari Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah anak daripada Anas bin Malik. Annahu qala, maksudnya beliau menyatakan, Allah Subhanahu wa taala telah membagi al-fai. Kemudian berkata di situ, lil fuqara, untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang di mana mereka telah dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, dari kampung-kampung mereka. Tsumma qala, kemudian berkata, walladzina ja'u min ba'dihim, diberikan kepada orang-orang yang telah datang dari mereka, yaqulun, yang di mana mereka menyatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, yaitu kepada orang yang menyatakan, ya Rabb kami, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami. Barang siapa yang tidak menyatakan yang demikian, maka orang seperti ini tidak termasuk orang yang diberikan al-fai. Adapun al-fai di sini, ayyuhal ikhwa azzakumullah, al-fai di sini adalah harta rampasan yang didapat oleh kaum muslimin tidak dalam keadaan perang. Ini adalah al-fai. Ketika kaum muslimin berperang misalnya, dan musuhnya lari dengan meninggalkan harta, dan harta yang ada di situ adalah fai, tidak dengan rampasan, harta yang didapat dengan tanpa ada peperangan di situ, atau di situ terdapat sulh, terdapat perdamaian, dan di situ mereka mendapati harta atau mereka menemukan harta di tempatnya orang-orang kafir, maka ini dikatakan al-fai. Dikatakan al-fai. Dan al-fai di situ dikatakan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan al-muhajirin. Itu berkata al-Imam Malik bin Anas, yang dimana dinukilkan oleh al-Hafidz al-Qurtubi di dalam kitabnya al-Jami' al-Ahkamil Quran, bahwasannya di sini, hadhil ayah yang telah kita baca tadi, dalilun ala wujubi muhabbatis sahabah. Di dalam ayat ini terdapat dalil atas wajibnya mencintai sahabat. Li'annahu ja'ala liman ba'dahum hadza fil fai. Karena di dalam pencintaan sahabat di sini dijadikan siapa yang setelah mereka, setelah sahabat Rasulullah SAW, ketika mereka datang dengan mereka dalam keadaan mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan mereka mendoakan Rasulullah SAW mereka adalah orang-orang yang mempunyai hak di dalam fi. Ketika mereka masih mencintai sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun siapa yang mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau salah satu dari mereka, maka di sini orang tersebut tidak mempunyai hak di dalam al-fi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas, ya. Kemudian Imam Malik juga menyatakan, "Man kana yubghidu ahadan min ashabi Muhammad," barang siapa yang membenci salah seorang dari sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "aw kana fi qalbihi alaihim ghil," atau terdapat sesuatu di dalam hati mereka berkaitan tentang sahabat, "falaisa lahu haqqun fil fi," maka mereka tidak mempunyai hak di dalam fi. Kemudian di sini membaca ayat walladzina ja'u min ba'dihim sampai akhir ayat yang telah kita baca tadi. Ini adalah berkaitan tentang tarahum, berkasih sayang dan mencintai sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, "Wal-Qur'anu kalamullah," yaitu Al-Qur'an adalah kalamullah. "Sami'tu Sufyan yaqul Al-Qur'anu kalamullah wa man qala makhluq fa huwa mubtadi'. Lam nasma ahadan yaqulu hadha." Bahasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Saya telah mendengar Sufyan, itu Al-Imam Al-Humaidi menyatakan, saya telah mendengar Sufyan. Sufyan di sini Sufyan siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Bahwasanya Al-Imam Al-Humaidi banyak menukilkan perkataan Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah yaitu berkunyah Abu Muhammad Al-Hilali. Kunyahnya adalah Abu Muhammad, berasal dari Bani Hilal, yaitu Abu Muhammad Al-Hilali. Bahwasanya Sufyan adalah Syekhul Islam, telah mencari hadis ketika Sufyan dalam keadaan kecil, belum mencapai usianya yang dewasa pada saat itu. Kemudian berkata Al-Imam Syafi'i berkaitan tentang Sufyan ibn Uyainah ini, "Laula Malik wa Sufyan," kalau bukan karena Malik dan juga Sufyan ibn Uyainah, "la dhahaba ilmu al-Hijaz," niscaya akan pergi ilmu Hijaz. Ini berkaitan tentang Sufyan ibnu Uyainah. Berkata, Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. "Wa man qala makhluk fa huwa mubtadi'." Barang siapa yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. "Faman lam yakul fama lam nasma' ahadan yaqulu hadha." Dan kami tidak pernah mendengar seorang pun berkata Al-Qur'an adalah makhluk. Maksudnya salah seorang di sini adalah orang-orang yang berada di atas akidah yang selamat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini Al-Imam Al-Humaidi berpindah dari permasalahan at-tarahum, berkasih sayang terhadap sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada permasalahan Al-Qur'an kalamullah. Ini adalah permasalahan yang besar yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Bahwasanya Al-Qur'an termasuk sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatul kalam. Sifatul kalam, huruf daripada Al-Qur'an dan arti atau makna daripada Al-Qur'an turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Dimulai dari Allah sebagaimana dikatakan ulama, "Al-Qur'anu kalamullah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud." Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, dari Allah Subhanahu wa taala mulai Al-Qur'an tersebut dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini adalah perkataan yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini adalah kalamullah. Dalil dari permasalahan ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu ma'manah dhalika biannahum qawmun la ya'lamun. Allah menyatakan bahwasannya jika salah seorang dari orang-orang musyrik yang menyewamu atau memintamu untuk memberikan keamanan kepadanya, fa'ajirhu, maka berikanlah, hatta yasma'a kalamullah, sampai mereka atau sampai dia mendengar kalamullah. Ini adalah syahid. Inti daripada ayat ini, hatta yasma'a kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ketika orang-orang kafir meminta keamanan kepada kita, maka berikanlah keamanan. Karena illah dan hikmah daripada yang demikian, sehingga mereka mendengar kalamullah, mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, thumma ablighu ma'manah, kemudian sampaikanlah kepada tempat yang aman untuk mereka. Dzalika biannahum qaumun la ya'lamun, yang demikian karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yuriduna an yubaddilu kalamullah, kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyelisihi, Allah menyatakan mereka ingin merubah kalamullah. Dan ini telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra, itu Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, adapun Injil yang telah dirubah oleh mereka, orang-orang Nasrani, maka di situ telah diketahui orang-orang yang ahli. Orang-orang yang ahli telah mengetahui perubahan-perubahan yang telah dirubah oleh mereka, yaitu orang-orang Nasrani. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menyatakan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah. Dan yang menunjukkan Al-Quran adalah kalamullah, sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin minal anbiya illa u'tiya minal ayat." Tidaklah dari nabi daripada para nabi kecuali telah diberikan kepadanya tanda-tanda. Ma mithluhu amana alaihi al-bashar, yang seperti itu yang dimana manusia mengimaninya. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allahu ilayya, dan yang telah diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku. Ini adalah dalil dari as-sunnah yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad adalah wahyu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya Al-Quran, baik itu yang tertulis, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf, bukan mushafnya, kalau mushafnya adalah makhluk, akan tetapi yang tertulis di situ adalah kalamullah. Begitu juga yang dihafal oleh seorang penghafal. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, sampai seterusnya. Ini adalah kalamullah. Akan tetapi yang membaca adalah makhluk. As-saut, sautul qari', yaitu suara qari' yang membaca Al-Quran, yaitu makhluk. Akan tetapi kalamul bari, yaitu kalamnya adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Berkaitan tentang Al-Quran kalamullah, ayyuhal ikhwa azzakumullah, Al-Imam As-Sabuni, yaitu Abu Ismail As-Sabuni, di dalam kitabnya yang ma'ruf, insyaAllah tulabul ilm mengetahui kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni, yaitu Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, yang sering dibaca oleh para asatidzah. Beliau menyatakan, wa yashhadu ashabul hadith wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah. Bahwasanya ashabul hadith, mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluqin. Yaitu yang tertulis, yaitu khitab, berupa khitab yang dikatakan dan wahyunya dan yang diturunkan adalah bukan makhluk. Muman qala bi khalqihi wa taqadahu wa huwa kafirun indahum. Barang siapa yang menyatakan Al-Qur'an adalah kalam makhluk, maka dan dia meyakininya, maka dia telah kafir menurut mereka, menurut sebagian dari ashabu al-hadith. Wal-Qur'an alladhi huwa kalamullah, dan Al-Qur'an yang di situ adalah kalamullah wa wahyuhu, huwa alladhi nazala bihi Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Al-Qur'an yang diturunkan Malaikat Jibril oleh Malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qur'anan Arabian liqaumin ya'lamun. Yaitu Al-Qur'an yang diturunkan dengan bahasa Arab kepada orang-orang yang mengetahui, basyiran wa nadhira, sebagai kabar gembira dan sebagai peringatan. Ini adalah perkataan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah berkaitan tentang Al-Qur'an adalah kalamullah. Kemudian berkata Al-Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal, berkaitan tentang Al-Qur'an di sini, wa man waqafa fihi, barang siapa yang berhenti tidak menyatakan makhluk ataupun bukan makhluk, tidak menyatakan Al-Qur'an kalamullah dan tidak menyatakan Al-Qur'an ini adalah makhluk, barang siapa yang bertawakuf, dia menyatakan la adri makhlukun aw laisa bi makhluk, jadi dia mengatakan saya tidak tahu Al-Qur'an itu makhluk atau bukan, wa innama huwa kalamullah. Imam Ahmad menyatakan Al-Qur'an adalah kalamullah, fahada sahibu bid'ah, maka orang ini yang menyatakan Al-Qur'an bukan makhluk, atau dia menyatakan tidak tahu Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk, maka dia adalah sahibu bid'ah, itu orang-orang ahlul bid'ah. Kemudian perkataan Sufyan di sini, yaitu Sufyan ibn Uyainah, Al-Quran kalamullah, wa man qala makhluk fahuwa mubtadi', barang siapa yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia adalah ahlul bid'ah. Di sini ayyuhal ikhwa azzakumullah, manusia berkaitan tentang Al-Qur'an di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Di antara mereka yaitu Jahmiyah, yaitu pengikut Jahm ibnu Safwan. Begitu juga Mu'tazilah. Mereka menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka menyatakan Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara manusia adalah mereka kullabiyah dan juga al-ash'ariyah. Mereka menyatakan Al-Quran di sini terbagi menjadi dua, yaitu al-fat dan juga ma'ani, yaitu lafat dan juga makna. Lafat dan juga makna. Mereka menyatakan lafadznya adalah makhluk. Lafadznya adalah makhluk. Ketika kita menyatakan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ini adalah lafadz. Mereka menyatakan lafadz ini makhluk. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah menyatakan Al-Qur'an lafadz artinya ataupun apa itu adalah kalamullah. Kecuali yang membaca. Yang membaca adalah makhluk. Nah, mereka menyatakan Al-Quran ini lafadznya makhluk, akan tetapi artinya adalah qadimah. Artinya menurut mereka adalah sesuatu yang telah lampau. Jika mereka ini menyatakan, jika seseorang menyatakan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, maka ini adalah Quran yang dikatakan kalamullah. Ini adalah suatu permainan mereka, orang-orang falasifah. Jika di situ mereka menyatakan jika ada orang yang membaca Al-Quran dengan bahasa Ibrani atau Ibriya, maka mereka menyatakan ini adalah Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Ini adalah suatu permainan dari kalangan orang-orang ahli kalam. Dan jika Al-Quran dibaca dengan bahasa Siriani, yaitu sebagaimana diturunkannya Injil dengan bahasa tersebut, maka Al-Quran itu adalah Injil. Ini adalah suatu permainan yang diadakan oleh mereka, orang-orang al-falasifah. Ini adalah perkataan-perkataan yang fasid, perkataan-perkataan yang rusak. Yang wajib bagi kita adalah meyakini yang telah kita jelaskan tadi, Al-Quran adalah kalamullah. Lafzuhu, alfadhuhu wa ma'ani, yaitu lafadznya dan juga artinya. Wajib bagi setiap orang yang beriman meyakini yang demikian dengan keyakinan yang jazim bahwasanya Al-Qur'anul 'Azhim adalah kalamullah. Kemudian berkata di sini, "Wa man qala makhluq fa huwa mubtadi'." Barang siapa yang menyatakan Al-Qur'an ini adalah makhluk, maka orang tersebut adalah mubtadi'. Dengan khilaf yang dikatakan ahlul ilm, bahwasanya ulama berbeda pendapat, bahwasanya sebagian mereka ada yang menyatakan bahwasanya orang yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk adalah kafir. Sebagian ulama menyatakan demikian. Aqal, ya paling sedikitnya, bahwasanya orang yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk adalah mubtadi', yaitu ahlu al-bid'ah. Ini adalah berkaitan tentang Al-Quran. Adzannya jam berapa? Hah? Sudah masuk? Belum? Kurang? Kurang 5 menit. Baik. Jika ada yang kurang difahami, silakan ditanyakan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sekedar solawat. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa alaihi. Al-amr wasi', maksudnya di situ tidak ada dalil yang menyatakan secara pasti di dalam lafaz solawat di sini. Intinya kita ketika menyebutkan nama Rasulullah SAW, disyariatkan kepada kita untuk mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau selawat kepadanya. Mushafnya makhluk. Akan tetapi lafaz yang ada di dalamnya itu adalah kalamullah. Mushafnya seperti ini. Ini adalah mushaf. Mushaf adalah kertas ciptaan manusia. Akan tetapi ketika kita membuka dan membaca, wa qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu, ini adalah kalamullah. Naam. Naam. Ahsan. Bahwasanya Syiah terbagi menjadi beberapa golongan. Di antara mereka adalah Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah. Ini adalah termasuk golongan yang paling jelek dan paling jahat dan paling kafir daripada golongan yang lain. Mereka mempunyai keyakinan-keyakinan yang batil. Di situ ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah pun terbagi lagi menjadi beberapa macam. Terbagi menjadi Al-Jarudiyah, terbagi menjadi Sulaimaniyah, dan itu pun satu bagian terbagi lagi menjadi berapa golongan. Adapun Syiah yang paling dekat kepada Ahlus Sunnah adalah Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Adapun Syiah Zaidiyah atau Syiah Jarudiyah yang menisbatkan diri mereka kepada Zaidiyah, ini adalah seperti Rafidhah. Pada hakikatnya mereka adalah Rafidhah. Di mana keyakinan-keyakinan kufur yang mereka miliki. Di situ terdapat Syiah Nusairiyah yang terdapat sekarang ini di negeri Syam, di Suriah. Pemerintahan Suriah dipegang oleh Syiah Nusairiyah. Hah? Di Madura zahir mereka adalah Syiah Rafidhah. Di Indonesia ini adalah Syiah Rafidhah yang berpusat di Bangil sana. Hah? Di Bangil terdapat pondok pesantren yang besar sekali, yaitu pondok yang dipegang oleh siapa namanya? Besarnya orang-orang Syiah, yaitu Syiah Rafidhah. Dan mereka kembali ke sana, orang-orang Madura kembali kepada Syiah yang ada di Bangil sana. Zahir pemerintahan Iran yang sekarang ini sepengetahuan saya, orang-orang Syiah yang ada di Indonesia berasal dari sana. Dan mereka membawa ajaran Rafidhah. Begitu juga yang ada di Yaman. Di Yaman ini ma'ruf bahwasanya di negeri Yaman, khususnya di Sana'a, itu banyak sekali Syiah Zaidiyah. Akan tetapi yang disebut dengan golongan Houthiyah yang sekarang ini menyerbu kaum muslimin dan juga para tulabul ilm, para pelajar yang ada di Damaj, di pondok pesantren yang dibangun oleh Syekh Mukbil, itu adalah orang-orang Houthi. Orang-orang Houthi di sini mereka mengaku Zaidiyah. Pada hakikatnya mereka adalah Rafidhah Itsna Asyariyah. Dan mereka adalah orang-orang yang dibantu oleh orang-orang Iran. Yang beberapa waktu yang lalu, dengan izin Allah, bahwasanya telah tertangkap basah oleh pemerintah Yaman, bahwasanya orang-orang Iran mengirimkan senjata-senjata kepada mereka, kepada orang-orang Houthi yang menyerang Damaj. Allahu a'lam. Baik, kita akhiri sampai di sini. Jika tidak ada yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.